Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi al-ayata. Baca. Ya langsung baca syarahnya. Ta'liq. Thumma qala Syekh Ibn Bazin rahimahullah walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi al-ayata. Bayana Allah ta'ala anna lahu subhanahu al-asma'a al-husna allati la ya'tarihi naqsun bal hiya kamalun kulluha tadullu ala ma'anin azimatin yusofu biha ala alwajhi al-la'iqi bihi fayud'a biha fayuqalu ya rahmanu ya azizu ya ghafuru ighfir lana wa hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Itu bab ke 51 Al-Wahid wal Khamsun ke 51. Itu bab firman Allah Taala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna tersebut. Asmaul husna dijadikan sebagai tawassul, ya. Sebagai tawassul bagi doa seorang hamba agar doanya dikabulkan. Sebagaimana yang telah diketahui, tawassul itu ada tiga yang diperkenankan dalam syariat. Bertawassul dengan asmaul husna, ya. Semisal seseorang berdoa, misal dia minta rezeki, ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, urzuk nih, berikanlah rezeki kepadaku. Dia minta ilmu, ya alim, alimni, ya, ya Allah yang maha mengetahui, berikanlah ilmu pada saya. Dan seterusnya. Dia minta ampun, ya ghafur, ighfirli. Ya Allah yang maha pengampun, maka ampunilah saya. Nah, para ulama menjelaskan, dari konteks permintaan atau doa kita, itu harus ada korelasinya dengan asma'ul husna yang kita gunakan untuk bertawassul. Kalau minta ilmu, ya alim. Minta rezeki, ya razak. Minta ampun, ya ghafur. Dan seterusnya. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Dia minta ilmu, ya ghafur. Ya. Ya. Nah, itu kurang korelasinya. Yang kedua, bertawassul dengan apa? Doa orang soleh yang masih hidup, ya, dan dia hadir, mampu merespon. Kita datang ke orang soleh, mohon doakan saya, ya, agar kau berdoa pada Allah. Nah, yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh. Ya, kita sebutkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam doa kita. Sebagaimana Allah Taala berfirman mengenai orang-orang yang berdoa. Mereka mengatakan Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, kami telah beriman, disebutkan imannya. Maka dia berdoa, faghfir lana wa qina adzaban nar. Ampunilah kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Juga sebagaimana kisah ya beberapa orang pemuda yang masuk ke goa, kemudian tertutup goa, ya, mulut goa oleh batu yang besar, mereka berdoa kepada Allah agar dibukakan ya goa tersebut, ya, dan mereka masing-masing menyebutkan amal saleh mereka. Taib. Nah, apa maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini dengan menyebutkan ya bab tentang walillahil asmaul husna ini? Yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bab ini ialah bantahan bagi kalangan yang bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, bukan kepada asmaul husna. Ya, mereka bertawassul kepada orang-orang yang telah mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, mereka menjadikan orang-orang yang telah mati dari karangan orang-orang soleh, mereka bertawassul dengannya. Mereka berdoa, wahai orang soleh, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Dan ketika dikecam perbuatan mereka, mereka berkilah bahwasanya itu bukanlah perbuatan syirik, namun itu adalah yang mereka sebutkan al-i'tiqad namanya. Mereka namakan ini i'tiqad, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat. Maksudnya mereka menamakannya ini sebagai bentuk al-i'tiqad. Mereka mengatakan Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar kami, agar orang-orang soleh yang telah mati ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik. Maka Syekh membantah mereka ini. Bahwasanya yang disyariatkan ialah bertawasul dengan Asmaul Husna. Baik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini. Walillahil Asmaul Husna fad'u biha. Milik Allah lah Asmaul Husna. Husna itu merupakan muannas dari ahsan. Ya, wazan af'al dari af'alu tafdil, ya, itu kalau dimuannaskan wazan fu'lah. Maka milik Allah lah Asmaul Husna. Nama-nama yang paling indah, paling bagus. Fad'u biha. Maka berdoalah kalian dengannya. Wazarul ladzina yulhiduna fi asmaihi, dan biarkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad, nah, penyelewengan terhadap, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan penyelewengan, apakah itu menentangnya, menentang maknanya, menjadikannya sebagai nama di antara nama-nama makhluk sebagaimana bab kemarin yang kita sebut, ya, dan yang lainnya dari berbagai bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy menjadikan nama-nama berhala mereka itu dari nama-nama Allah sebagaimana yang nanti akan disebutkan di sini. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah taala memberikan ta'liq terkait ayat ini. Ya, kata Syekh bin Baz, wa bayyana Allah Subhanahu anna lahu subhanal asma'. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama al-husna allati la ya'tariha naqsun, yang tidak diiringi oleh kekurangan nama tersebut. Bal hiya kamalun kulluha, bahkan seluruh nama Allah itu adalah kesempurnaan husnanya. Ya, tadulu ala ma'anin 'azimatin, yang menunjukkan kepada makna yang sangat agung. Yusofu biha 'alal wajhil la'iq, yang Allah disifati dengannya, ya, dengan sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan, setiap nama pasti mengandung sifat, dan tidak setiap sifat mengandung nama. Ya, tidak setiap nama, ya, tidak setiap sifat mengandung nama, tapi setiap nama pasti mengandung sifat. Allah beristiwa di atas ars, ini sifat Allah, sifat fi'liyah, tapi Allah tidak dinamakan al-mustawi. Ya, al-mustawi tidak dinamakan demikian. Maka ini semua butuh, ya, landasan dalil. Fa yud'a biha, maka Allah jadikan, maka Allah, seseorang berdoa dengan nama, dengan Asmaul Husna tersebut. Ya, jadi dijadikan doa Asmaul Husna tersebut sebagai, ya, tawassul. Ya Rahman, ya Irhamni, ya Aziz, ya Ghafur, ighfir lana, wa hakada, dan seterusnya. Ya. Terus kemudian dibacakan, ya, riwayat kedua. Zakar bin Abi Hatim. Tsumma qala ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. ثم قال شيخ ابن باز رحمه الله والإلحاد في أسمائه الميل عن الحق والإشراك فيها مع الله كمن جعل لغير الله شيئا من العبادة فقد أشرك فيها مع الله غيره وجعلها إلها وصار كافرا بذلك وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات جميعا فقد ألحدوا أي مالوا عن الحق ومنه الإلحاد في القبر أي جعله مائلا من جانب والإلحاد قسمان إلحاد أكبر وهو ما يقع من الكفرة إلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق على التمام والكمال فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق fayafutuhum minal imani wal islami biqadri dhalika. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Zakar bin Abi Hatim, Ibn Abi Hatim menyebutkan an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengenai makna yulhiduna fi asma'ihi yushrikun, mengenai orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, yushrikun, mereka menyekutukan Allah, menyekutukan ya nama-nama Allah dengan selain Allah. Semisal mereka menamakan berhala-berhala mereka dari nama-nama Allah. Wa anhu, masih dari Ibn Abbas disebutkan, sammau halata minal ilah. Mereka menamakan berhala mereka lata itu dari ilah. Dari lafaz ilah. Ya, ilah adalah ya dari lafaz ilah, yaitu ilah al-ma'luh yang diibadahi yaitu Allah. Mereka menamakan nama berhala mereka Uzza minal Aziz. Ya, minal Aziz. Mereka menamakan lata, ya ini penjelasan mengenai ilhad terkait nama-nama Allah, bahwasanya mereka ishtaqqu minha is asma'an li asnamihim, mereka mengambil nama dari nama-nama Allah, sebuah nama untuk mereka terapkan, jadikan untuk nama berhala mereka. Ya, taib. Dan Uzza mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, perhatikan bentuk ilhad ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, Syekh bin Baz menjelaskan al-ilhad fi asma'ihi al-mail. Yang dimaksud ilhad, ya, mereka menyimpang dari nama-nama Allah, arti al-mail, mail itu menyimpang. Al-ilhad, ya, dari kebenaran. Al-mail, ya. Yamiluna biha anis-shawab, itu maksudnya. Ya. Ya al-mail anil-haq, mereka menyimpang dari kebenaran. Wan isyraku fiha ma'allah, mereka menyekutukan ya nama-nama tersebut, di samping mereka berikan kepada Allah, mereka berikan pada selain Allah. Semisal tadi ya Aziz, mereka berikan juga untuk berhala yaitu Uzza. Baik. Lat dari kata ilah. Kaman ja'ala li ghairillah, sebagaimana seperti orang-orang yang menjadikan selain Allah syai'an minal ibadah, menjadikan ibadah sesuatu hal dari ibadah mereka berikan untuk selain Allah. Ya, faqad asyraka fiha ma'allahi ghairah. Berarti orang ini telah menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadah tadi. Wa ja'alaha ilahan. Berarti orang tersebut telah menjadikan selain Allah tadi yang dia berikan ibadah, berarti dia telah menjadikan selain Allah tadi sebagai ilah, sembahan. Semisal dia beribadah kepada Allah namun juga sesekali atau terkadang atau bahkan mungkin sering dalam beberapa ritual diberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk sembelihan sesaji. Maka berarti dia telah menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai ilah. Sebagai ilah. Dia memberikan nama untuk Allah Al-Aziz, namun dia berikan juga nama ya Uzza untuk berhala. Seperti ini. Suara kafiran bidzalika. Maka dia jadi kafir dengan hal tersebut, karena hal tersebut. Wa hakadha man alhada fiha. Demikianlah orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah bi an amalaha anil haq, yaitu dengan dia menyimpang dari kebenaran. Wa za'ama annahu la ma'nan laha, dan dia menyangka bahwasanya nama Allah itu enggak ada maknanya. Ya, enggak ada maknanya. Padahal jelas di Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Asma husna. Maknanya jelas husna. Ya. Yang paling baik. Nah, ada orang-orang yang menjadikan nama Allah tanpa makna. Kal Jahmiyati wal Mu'tazilati. Kal Jahmiyah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama-nama. Nama Aziz enggak ada. Nama Rahman enggak ada. Karena kata mereka kalau Allah memiliki nama-nama tersebut, nama-nama tersebut juga disandang oleh makhluk. Ya, ini kelirunya, bodohnya mereka. Padahal ada di antara nama-nama Allah yang la yaliku li ghairihi, yang tidak boleh la yutlaqu ala ghairihi. Ya, tidak layak untuk selain Allah, tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Semisal Ghafur, ya, Rahman. Nah, mereka menyangka bahwasanya Ghafur dari kata Ghafir, seorang bisa aja memaafkan. Ya, padahal Ghafur sih kamu balaghah. Ya, yang namanya manusia, dia enggak punya sifat ghafur, pasti memaafkan. Paling memaafkan sekali, dua kali, ketiga kali, tiada maaf bagimu. Kan begitu. Ya, tiada maaf bagimu. Itu kalau makhluk. Ya. Seorang menceraikan istrinya, talak satu, rujuk, bisa maaf. Talak dua, istrinya rujuk, ya, bisa maaf. Talak tiga, selesai, bain kubra. Ya. Kalau, paham sini? Nah, kalau Allah, ghafur. Itu enggak ada pada makhluk. Kapan saja makhluk berbuat dosa, selama malam yugor-gor, selama nyawa belum dikerongkongan, selama matahari belum terbit min maghribiha, dari sebelah baratnya, Allah maafkan. Allah ampuni kalau hamba tobat. Nah, si, nama ini tidak bisa disandang pada makhluk. Sama seperti Rahman. Beda dengan Rahim. Kalau Rahman, la yutlaku ala ghairillah, tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Karena mana Rahman? Dzurrahmati alwasi'ah. Zat yang maha memiliki rahmat yang luas. Tidak mungkin makhluk memiliki sifat seperti ini. Rahmat yang luas. Ya, dia paling bisa merahmati sekian makhluk yang terbatas. Ya, dia gak bisa. Seorang suami aja dibatasi berapa? Menyayangi 4 istrinya aja. Gak bisa. Dia mampu merahmati anak ini, anak itu, anak sana, orang kampung sini. Terbatas. Allah, orang kafir aja Allah berikan rahmat, satu rahmat di dunia, seluruh makhluk semuanya dapat. Singa bisa merahmati anaknya. Beruang bisa merahmati anaknya. Itu satu rahmat Allah. Nanti 99-nya Allah simpan di akhirat untuk kalangan kaum mukminin. Ya. Nanti Allah berikan dengan syafaat para nabi, rasul, malaikat, syafaat orang-orang soleh, sehingga dengan rahmat Allah tersebut hamba akan mendapatkan ya faedah, manfaat dari rahmat tersebut dengan sebab syafaat, ya, atau bahkan tanpa syafaat. Allah mengeluarkan hamba dari neraka ya tanpa syafaat nabi. Nah, barakallahu fikum. Itu Allah simpan di akhirat. Nah, saya bawa buku ya, biasa ya, Natul Mustafid. Syekh Shalih Fauzan di sini sedikit lebih lengkap. Anna amal ilhad fil asma fadzakaru laha iddat ma'anin. Bahwasanya kalau ilhad dalam nama-nama Allah itu ada beberapa makna. Namul awal juhuduha wa nafyuha kama nafatha al-Jahmiyah. Yang pertama ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yaitu menentang nama tersebut, menafikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, da'adhumul ihad fiha. Ini bentuk penyimpangan yang paling dahsyat dalam nama-nama Allah. Ya. Falladhi yaqul innallaha laisa lahu asma, orang yang mengatakan Allah tidak memiliki nama, innallaha laisa lahu asma'un li'annal asma'a mawjudatun fil makhluq fa idza asbatna sara tashbihan. Ya, yang mereka mengatakan Allah enggak memiliki nama. Karena kalau Allah memiliki nama, karena nama-nama tersebut juga ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan nama bagi Allah, berarti itu adalah bentuk tasbih penyerupaan Allah terhadap makhluk. Fahada jahidun li asma'illah mulhidun fiha waliyadu billah a'zamal ilhad wahada kufrun billahi azza wa jal. Ini kufur hukumnya. Ini orang yang menentang nama Allah. Mereka, dia melakukan mulhid, penyimpangan dengan penyimpangan yang besar. Ini kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Anusani ta'wiluha amma dalat alaih. Jenis ilhad yang kedua, mentakwilnya. Mentakwil di sini maknanya bukan tafsir, tapi tahrif. Menyelewengkan ke makna yang lainnya. Dari apa yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut, dia palingkan. Kama fa'alatil mu'tazilatu fa'innahum yusbitun al-asma'ah walakinahum yanfuna ma'aniyaha wa matadulu alaihi minasifat. Ya, seperti kaum mu'tazilah. Mereka menetapkan nama, namun mereka menafikan, mengingkari makna dari yang terkandung dalam nama tersebut, nama Allah tersebut. Ya, berupa sifat-sifat Allah. Sebagaimana tadi, nama Allah Rahman, berarti terkandung sifat rahmah. Ya, paham gak sini? Ya, nama Allah Al-Alim, berarti terkandung sifat ilmu. Sedangkan Mu'tazilah, mereka menetapkan nama. Allahu alimun bila ilmin, Allahu basirun bila basarin, Allahu sami'un bila sam'in. Dah. Allahu ghafurun bila ya bila Gufratin. Ya, lihat, perhatikan. Ya, Allahu ghafurun bila gufran, kata mereka. Kok gufratin sih? Bila gufran. Ya, lihat, perhatikan. Allah, kata mereka, yang maha mengetahui, tapi tanpa ilmu. Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha melihat, tapi tanpa penglihatan. Allah yang maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Allah yang maha pengampun, tapi tanpa pengampunan. Berarti ini main-main Mu'tazilah ini. Ya. Li'anna hadhil asma, kullasmin minha, yadulu ala sifatin. Karena nama-nama Allah ini semuanya, semua nama menunjukkan pada sifat. Ar-Rahman yadulu ala rahmah. Al-Ghafur yadulu ala al-maghfirah. Ya, Ghafur menunjukkan kepada makna maghfirah. Rahmah, Rahim, ya Rahman menunjukkan pada Rahman. Al-Aziz tadulu ala al-izzah wal-quwah. Ya, Aziz menunjukkan makna izzah, quwah. Wa hakada, kulusmin yustaqqu minhu sifatun min sifatillah. As-Sami' tadulu ala al-sama', al-Basir tadulu ala al-basar, al-Alim yadulu ala al-ilm, wal-Qadir yadulu al-qudrah, wa hakada. Dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, bentuk penyimpangan yang ketiga, ya, ini dari Ya'natul Mustafid jilid 2, ya. Halaman 287 sampai 288. Ana usani tasmiyatul makhluqina bi asma'illah. Menamakan makhluk dengan nama Allah tadi, misla ma fa'alal musyrikun, ya, min tasmiyatil lat min asmil ilah wal uzza min asmil aziz. Faja'alu asma'allahi asma'an lima'budatil musyrikin wa hakadha minal ilhat fi asma'illah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menamakan nama-nama Allah, menamakan makhluk dengan nama-nama Allah. Semisal yang dilakukan oleh musyrikun, mereka menamakan berhala mereka dengan nama Allah. Uzza, ya, diambil dari kata Al-Aziz, ya, Lata diambil dari kata Ilah. Ya, mereka menjadikan nama-nama Allah untuk berhala mereka. Nah, yang keempat, ayadukula fiha ma'alaysa minha. Ya, itu memasukkan ke nama Allah yang bukan bagian dari nama Allah. Fadalah anna ladhi yungkiru asma Allah wa yu'awiluha bighairi ma'aniha as-sahiha aw yadkhulu fiha ma'alaysa minha aw yuharrifuha ila musamiyatil asnam annahum mulhidun mutawa'adun bi asyaddil wa'id dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi ke, ya, yang ada di kitab Tauhid Syarah Syaibin Bas ini. Wal Mu'tazilah alladzina nafau as-sifat. Mu'tazilah, mereka menafikan sifat. Sifat yang terkandung dari nama. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, ya, awil asma wa sifat jami'an, atau yang menafikan nama dan sifat semuanya, faqad alhadu, berarti mereka telah melakukan ilhad. Ya, itu penyimpangan. Ai malu anil haq, menyimpang dari kebenaran. Wa minhu, ya, allahdu fil khabar. Makanya al-ilhad, al-hada yulhidu ilhadan, itu diambil dari kata allahad, liang lahad. Makanya namanya liang lahad. Itu dari kata allahdu, ya, fil qabr, yaitu yang miring, ya. Ai wahwa ma ya ma, wahwa ja'alahu mailan min janibin, yaitu yang dia miring menyimpang dari arahnya tadi. Tayyib. Wal ilhad qisman. Wahwa ma yaqau min al kafarah, ya. Bentuk ilhad akbar ada dua macam ini, yaitu ilhad akbar dan ilhad naqis. Ilhad akbar, ilhad yang besar, yaitu yang terjadi pada orang-orang kafir. Ilhad naqis, ilhad bentuk penyimpangan yang kurang, yaitu yang wahuma yaqa' min ba'dil muslimin, yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, fi adamin qiyadihim lil haq, yaitu dengan ketiadaan ketundukan mereka terhadap kebenaran, ala tamam wal kamal, secara sempurna. Fa yakunu lahum naw'ul ilhadin, ya, wa mailun anil haq. Maka, ya, itu adalah salah satu bentuk ilhad, bentuk penyimpangan dari kebenaran. Ya, fa yafutuna minal iman wal islam biqadri dzalik. Maka terluputlah keimanan dan keislaman sesuai dengan kadarnya. Nah, terus yang berikutnya, fadhal baca arga, riwayat berikutnya. Anil Amash, kemudian bacakan masail, baru dibaca ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa 'anil a'mashi yudkhiluna fiha ma laysa minha. Fihi masailu, al-ula isbatul asma'i, as-thaniyatu kaunuha husna, as-thalithatu al-amru bidu'aihi biha, al-rabi'atu tarakaman arada minal jahilina al-mulhidina, al-khamisatu tafsirul ilhadi fiha, as-sadisatu al-wa'idu liman al-hada. Qala Syarih Hafizahullah, qala Syarih rahimahullah taala, qala al-A'masyu yudkhiluna fiha ma laysa minha. Hadza naw'un min al-ilhadi ayyu sama Allahu bi asma'i ma unzila biha min sultanin. Fahiya naw'un min al-ilhadi ay naw'un min al-batili. Wa kadzalika qawlu ba'dihim fil lati min al-ilahi wal uzza min al-azizi. Fahadza naw'u ilhadin. وكذلك الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد لكنه أصغر ومن جحد الله أو أشرك معه فهو إلحاد أكبر. Nah. Kemudian dari A'mash, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah apa yang bukan bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berarti menunjukkan pengingkaran mereka terhadap nama Allah, atau mereka mentahrif dengan yaitu mentahrif menyelewengkan dengan penyelewengan yang melakukan penyelewengan dengan memasukkan makna-makna yang menyimpang ya ke dalam makna nama-nama tersebut. Ya. Fihi masailu di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, isbatul asma, ditetapkannya nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyah, kaunuha husna, yaitu nama-nama Allah semuanya husna. Yang ketiga, al-amru bidu'aihi biha, yaitu perintah atau anjuran berdoa dengan nama-nama husna tersebut, bertawasul. Yang keempat, yaitu ya taraka man arada minal jahilin wal mulhidin. Yang keempat, itu meninggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan, penentangan ya terhadap nama-nama Allah tersebut dari kalangan orang-orang bodoh dan orang-orang mulhid. Yang keenam, tafsir ilhad fiha. Tafsir ilhad di sini yaitu menyimpang. Yang keenam, al-wa'id liman al-hada, ancaman bagi orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan perkataan al-A'mash ya. Di sini A'mash itu Sulaiman ibn Mihran. Kalau disebut A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Faqih Siqah Hafid ya, al-Kufi, berasal dari Kufah. Wafat pada tahun 147 Hijriah. Ya. 3 tahun sebelum wafatnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit rahimahullah taala. Seorang imam. Tahun berapa wafatnya, Ustaz? 147. Ya. Tabarakallahu fiik. Dari kalangan tabi'in. Ya. Al-A'mash namanya Sulaiman ibn Mihran. Itu namanya. Nah, Al-A'mash menyatakan yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ya. Mereka memasukkan pada nama Allah yang Allah tidak menamakan dengannya dan Allah pun dan Rasul pun tidak menamakan dengannya. Tabarakallahu fik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan ya. Hadza naw'un min al-ilhad. Ini pun salah satu jenis ilhad. Ya. Yaitu penyimpangan. Yaitu Allah dinamakan dengan nama-nama yang Allah tidak turunkan buktinya. Tidak ada di Al-Quran. Wahadu naw'un minal ilhad. Ini adalah salah satu bentuk ilhad. Naw'un minal batil. Salah satu bentuk kebatilan. Kadzalika qawlu ba'dihim fillati minal ilah. Sebagaimana ucapan mereka ketika mereka berkomentar tentang berhala mereka Lata. Itu kata mereka itu dari kata ilah. Uzza dari kata aziz. Hada naw'un nau'il hadin, inilah bentuk penyimpangan. Wa kadza al-wuqu fil ma'asi nau'un minal ilhad lakinnahu asghoru. Ya, terjatuh ke dalam maksiat juga ilhad, penyimpangan, namun itu asghor ilhadnya. Wa man jahada Allah aw asyraka ma'ah fa huwa ilhadun akbar. Siapa yang menentang Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu berarti ilhad. Ilhadnya akbar. Baik, selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya. Biar cepat, yaitu bab ma la yuqalu assalam ala Allah. Ya. Yaitu bab ke-52. Tidak boleh ya, tidak boleh mengucapkan assalam alallah, semoga keselamatan tercurah kepada Allah. Ini tidak boleh, karena salam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tidak boleh diucapkan demikian. Nah. Ya. Bisa dipahami sini? Ya, jadi tatkala assalam itu ya nama Allah, tidak boleh assalam kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan assalam, ya, semoga salam tercurah ala syakhs, ala fulan, assalamu ala fulan, misalkan. Maknanya, talaba salamah, ya, minasyurur wal afat, ya, ala fulan. Itu meminta keselamatan dari keburukan, ya, dari segala macam kesusahan untuk si fulan. Maka enggak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Berarti maknanya memohon keselamatan dari segala macam keburukan untuk Allah. Ini enggak mungkin. Karena Allah al-ghani, Allah yang maha kaya. As-salim, Allah yang menyelamatkan. Ya, enggak tepat. Allah yang menyelamatkan kita dari segala macam hal-hal tersebut. Fahuwa yud'a, Allah lah yang dijadikan tempat untuk berdoa. Bukan yang mad'u, didoakan. Ya, bukan demikian. Ya, Allah yang jadikan tempat untuk berdoa. La yud'a lahu, bukan malah didoakan untuk Allah. Yutlabu minhu, diminta keselamatan untuk Allah. Ah, ini keliru. Ya, la yutlabu minhu, justru keselamatan itu diminta dari Allah. Ya, maka ini berarti bab ini tentang apa? Wujubu tanzih, wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat hajat. Allah itu enggak berhajat apapun kepada kita, enggak ada. Ya, dari hajat wa naqas dan kekurangan. Ya, dan disifati Allah dengan sifat al-ghani wal kamal, dengan sifat ghina wal kamal, sifat kesempurnaan, apa? Kekayaan tidak butuh pada makhluk. Sifat kaya yang sempurna. Itu maksud dari bab ini. Bisa dipahami? Jadi apa hubungannya bab ini dimasukkan di dalam kitab Tauhid? Nah, fadal dibaca berikutnya. Siapa? Fikri. Tadi Arga ya? Arga ya dulu dibaca. Ntar baru ke Fikri pas bab berikutnya. Sama qalal muallif rahimahullah ta'ala fi sahihi an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. طيب dalam sahih dari Ibnu Mas'ud dia menyatakan kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu apabila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kami mengatakan dalam tahiyat assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan, ya, semoga salam tercurah pada Allah, gitu kan, ya, dari hambanya, semoga salawat salam tercurah kepada si fulan dan fulan. Maka Nabi SAW menyatakan la taqulu assalamu ala Allah fa innallahu wassalam, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah karena Allah lah assalam, ya, karena Allah lah assalam. Ya, baik, barakallahu. Bisa dipahami ya? Ini larangan dari mengucapkan salam kepada Allah kita. Enggak boleh. Allah lah assalam. Ya. Terus lanjut Arga baca takliknya. Wa qala syarih rahimahullah taala qauluhu la taqulu salamu ala Allahi fa innallaha huwassalamu. Assalamu lahu ma'nayani. Al-awwal ay huwassalimu min kulli naqsin wa aibin. Falahul kamalu al-mutlaku min jami'il wujuhi fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Athani al-musallimu li'ibadihi ay alladhi yu'ti salama fala yuqalu assalamu ala Allahi li'anna hadha du'a'un wallahu ghaniyun an ahadin walaysa bihajatin ila du'a'in nasi wa innama al-mashru'u huwa ta'zimuhu wa taqdisuhu wal imanu bi annahu mawsufun bi sifatil kamali wa annahu al muhsinu wad darru wa yuqalu lil makhluqi assalamu alaihi li'annahu muhtajun ila al-afiyati wad-du'ai. Mas'alatun. Law qala laula ar-rasulu mahtadaina wa arada da'wata ar-rasuli la ba'sa. Wal afdalu ay yaqula laula Allahu tsumma da'watu ar-rasuli. Nah. Ya. Ada masailnya dulu ya. Di sini tafsir salam yang pertama, yang kedua at-tahiyah mengucapkan selamat, yang ketiga bahwasanya salam ini tidak layak bagi Allah. Yang keempat illah fidalik, alasannya karena Allah salam. Ya, karena Allah lah yang menyelamatkan. Karena as-salam itu min asma'illah. Yang kelima ta'limuhum at-tahiyyata allati tasruhu lillah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana bentuk tahiyat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. At-ta'liq, ya. Syekh bin Baz menjelaskan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu salam 'ala Allah fa inna Allah wa salam." Jangan kalian mengucapkan salam pada Allah karena Allah lah as-salam. Karena as-salam itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir. Perhatikan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya. Al-Malikul Quddus. Ya. Dialah yang maharaja, Al-Quddus. Yang maha suci. Assalamu. Dialah Assalam. Assalam nanti akan dijelaskan tuh maknanya oleh Syekh bin Baz di sini. Assalam lahu maknanya. Salam itu memiliki dua makna. Yang pertama huwa salim min kulli naqsin wa aibin, yaitu yang selamat dari segala macam sifat kurang dan sifat celah. Ya, segala macam sebuah sifat-sifat tersebut Allah selamat darinya. Ya. Selamat pada apa? Fi dzatihi wa sifatihi, gitu kan? Ya. Falahul kamalu al-mutlaq, maka milik Allah lah kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuhi fi dzatihi, dari segala aspek pada zatnya. Wa asma'ihi, pada nama-namanya. Wa sifatihi wa af'alihi, pada seluruh sifat-sifat dan perbuatannya. Ya. Seluruh sifat-sifat dan perbuatannya. Makanya kalau kita menyebutkan tentang takdir Allah yang buruk, itu bukan takdir Allah yang buruk, karena takdir ketika Allah mentakdirkan itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah mesti disucikan dari sifat buruk karena semuanya mesti suci, mengandung kesempurnaan. Jadi yang buruk itu apa? Al-maqdur, yang ditakdirkan. Perbuatan Allah mentakdirkan itu baik, yang ditakdirkan buruk. Iya, ya, bisa dipahami sini ya. Tabarakallahu fik. Ya, berikutnya al-musallim li ibadihi, yang kedua ba'na salam, Allah lah yang menyelamatkan hamba-Nya. Huwallazi ai allazi yu'ti salam. Ya Allah yang memberikan keselamatan pada hamba. Maka tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Ya, tidak boleh mengatakan semoga salam tercurah pada Allah. Li anna hadha du'a, karena ini adalah doa. Doa. Allahu ghaniyun an ahadin, dan Allah enggak butuh pada siapapun. Walaysa bihajatin ila du'ain nas, Allah enggak butuh kepada doa apapun manusia. Ya. Enggak butuh. Ya. Innamal masyru' huwa ta'zimuhu wa taqdisuhu, yang disyariatkan justru mengagungkan Allah, mencucikan Allah. Wal imanu bi annahu mausufun bi sifatil kamal. Mengimani bahwasanya Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Wa annahu al muhsinu ad-daru wad-daru, wa Allah lah yang zat yang maha memberikan kebajikan dan yang memberikan kemudorotan. Maka salam itu nama Allah. Ya, di Al-Qur'an jelas. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Ya, as-salamul mu'min. Al-salamul mu'minu al-muhaiminu. Setelah salat kita doanya apa? Setelah ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal dzal jalali wal ikram. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Baik. Engkaulah ya Allah yang menyelamatkan hamba-hambamu. Ya. Baik. Wa minkas salam. Engkaulah ya Allah yang salam diminta dari engkau ya Allah. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa yuqalil makhluk assalamu alaih. Baru. Kalau dikatakan makhluk assalamu alaih. Semoga salam tercurah padanya. Li'annahu muhtajun ilal afiyati wa doa. Karena makhluk butuh kepada ya, keselamatan dan doa. Mas'alatun. Ya, ada permasalahan. Di sini kata Syekh yang diangkat. Laula rasul mahtadainah. Laukala seandainya ada orang yang mengatakan seandainya bukan karena rasul, kita enggak dapat petunjuk. Ya, kita enggak dapat hidayah. Ya. Arada da'watar rasul. Ini yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan ini adalah laula rasul, laula da'watar rasul. Seandainya bukan karena dakwahnya Rasulullah SAW, mahtadaina. Kita enggak dapat hidayah. Hadalah ba'as, kata Syekh. Ini enggak apa-apa. Namun yang afdal seorang mengatakan laulallahu summa da'watur rasul. Seandainya bukan karena Allah, baru kemudian dakwahnya para rasul. Itu tidak apa-apa juga. Tayyib barakallahu fik. Ya. Selesai bab ini. Ya, masuk ke bab berikutnya. Itu bab ats-tsalits wal khamsun. Bab ke-53. Ya. Bab qaul Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku ya Allah jika engkau kehendaki. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Ya, jadi kalau orang mengucapkan Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, ini berarti menunjukkan akan lemahnya keinginan dia. Ya. Dan sedikitnya perhatian dia terhadap apa yang dia minta. Yang dia minta ampunan. Berarti dia enggak sungguh-sungguh minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menunjukkan dia enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Bisa dipahami ya? Dan ini sekali lagi juga membuat cacat tauhid. Ya, cacat tauhid. Ah. Ya kita baca. Itu Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu qawlu au babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Qala syarih rahimahullahu taala arada al-mu'allifu bihadza an yubayyana annahu min kamalil imani wa kamalit tauhidi al-azmu 'alal mas'alati wa 'adamut taraddudi. Wa annal mu'mina idza da'a rabbahu falyazim wa la yataraddad fa inna judallahi 'azimun wa huwal ghaniyyul hamidu fala yaliqu bil mu'mini an yastasniya fi su'alihi wa innama yastasni fi su'alil makhluqi li annahu qad ya'jizu aw yamtani'u amar rabbu fa huwal ghaniyyul qadiru. Bab qaul Allahumma firli in syi'ta. Ini maksudnya bab ma la yajuz. Ya, bab ai annahu la yajuz. Ini enggak boleh mengucapkan ini. Ya. Naam, kata Syekh bin Bas arada al-muallifu, yang dimaksudkan oleh muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dari bab ini bihada dari bab ini ayyubayyina, Syekh ingin menjelaskan annahu min kamal iman wa kamal tauhid. Bahwa kalau seseorang tidak mengatakan demikian, ini berarti kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid. Di antara bentuk kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid itu apa? Al-azmu 'alal mas'alah wa 'adamu taraddud. Yaitu ya, sungguh-sungguh berkeinginan kuat dalam meminta kepada Allah dan tidak ragu. Wa annal mu'mina idza da'a rabbah, dan seorang mukmin apabila dia meminta, berdoa kepada Rabb-nya, falyazim wala yataraddadu, maka dia mesti berkeinginan kuat dalam permintaannya tersebut dan jangan dia bimbang. Fa inna judallahi azim, karena ya, kedermawanan Allah itu sangat besar. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah al-ghani, Allah al-hamid, yang maha kaya, maha terpuji. Fala yaliqu bil mu'min ayastasniya fi su'ali, maka enggak layak bagi seorang mukmin dia melakukan istisna dalam doa dia, permohonan dia, istisna itu, ya Allah ampuni aku, ya Allah kalau engkau enggak ampuni ya udahlah, itu istisna. Ya Allah ampuni aku, ya Allah jika engkau minta, ya Allah, itu enggak boleh. Ya, ini menunjukkan lemahnya keinginan kita. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya kita enggak butuh kepada Allah, padahal di Al-Qur'an jelas, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian membutuhkan, sangat membutuhkan Allah. Kalian fakir. Enggak boleh. Ya. Ini menunjukkan demikian. Ya, in syi'ta jika engkau kehendaki ya Allah, dan menunjukkan bahwasanya Allah dipaksa atas apa yang Allah lakukan. Itu enggak boleh. Ya. Nah, ini dua yang dilarang dalam tauhid. Baik. Oleh karena itulah Syekh memuat bab ini. Ya, karena yang demikian membuat cacat tauhid. Memang tidak murtad tapi cacat tauhid. Ya. Ini kitab tauhid bukan hanya kitab yang menjelaskan seorang murtad. Ya, cacat tauhidnya itu murtad keluar dari Islam dengan melakukan syirik akbar atau melakukan pembatalan keislaman yang lainnya. Ya, tidak demikian. Namun juga di situ dibahas di sini syirik asghar, cacat tauhid. Bahkan dosa besar, cacat tauhid disebutkan. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fala yalik bil mu'min, yaitu ya, enggak layak bagi seorang mukmin untuk melakukan istisna, pengecualian dalam doanya. Wa inna may yastasni fi su'al makhluq. Nah, yang istisna tersebut, pengecualian itu boleh kalau minta pada makhluk. Ya, boleh. Seorang mengatakan kalau engkau enggak maafin saya, ya sudah itu kehendak kamu. Itu pada makhluk. Ya. Karena qad ya'jiz aw yamtani, karena makhluk dia terkadang lemah, dia terkadang enggak mampu. Amma rabbuhu wal ghaniyul qadir. Adapun Allah Maha Kaya Maha Mampu. Ya, terus baca dari hadisnya. Fikri. Qala Syekh rahimallahu taala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alata fa inna Allaha la mukrihalahu. Qala wali muslimin. Oh. Wali muslimin wal yu'adzim ar-raqbata fa inna Allaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Nah, ini dulu ya. Nah, dalam sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian, la yaqul ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki ya Allah, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Ini enggak boleh. Liya'zim al-mas'alata. Ya, hendaknya dia berkeinginan kuat. Ya. Dalam meminta tadi, dalam memohon, dia mesti berkeinginan kuat dalam permohonan dia. Fa innallaha la mukrilah, la mukrihalahu, karena Allah tidak ada yang dapat memaksanya. Ya. Doa seorang muslim itu pun tidak memaksa Allah. Ya. Enggak bisa Allah dipaksa. Ya Allah jika engkau ampuni, ampunilah aku jika engkau inginkan. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh mengatakan demikian. Baik. Kemudian baca syarahnya, Fikri. Qala syarih rahimallahu taala fi sahihi an Abi Hurairah marfu'an, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni ila akhirih. Fala yaliku bil 'abdi an yas'alahu bil istisna'i li'annahu ka'annahu yakunu ghairu muttallin wala muhtajun ila hadza su'ali. Wala muhtajin ila hadza su'ali. Wal wajibu al azmu fa inna Allaha la mukriha. Muhtajin ini maktub kemana? Ghairu muttarrin ka annahu yakunu taib ka annahu yakunu ghaira muttarrin wala muhtaj wala muhtajun ya terus wala muhtajun ila hadza su'ali wal wajibu al azmu fa inna Allaha la mukriha lahu wa laisa bi ajizin. Nah. Ya, Syekh Ibnu Baz menjelaskan dalam sahih dari Abu Hurairah secara marfu, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan Allah maghfirli in syi'ta, Allah marhamni in syi'ta, dan seterusnya. Ya, fala yalik bil 'abd. Ini tidak layak bagi hamba meminta kepada Allah dengan melakukan istisna, pengecualian kayak tadi. Jika engkau kehendaki, ya. Karena yang demikian itu seakan-akan Allah itu, ya, li'annahu ka'annahu yakunu ya ghairu muttarrin. Ya. Seakan-akan Allah itu apa namanya? Tidak terpaksa begitu. Tidak seakan-akan dia demikian. Bukan Allah. Seakan-akan orang yang berdoa tadi dia enggak butuh-butuh amat terhadap ampunan, terhadap rahmat. Jadi enggak muhtaj, enggak butuh kepada hada ila hada su'al, kepada doa itu. Ya. Wal wajib al-azmu, bahkan yang wajib seorang hamba itu mesti bertekad kuat, berkeinginan kuat dalam doa. Makanya disyariatkan, disunahkan mengulang doanya 3 kali dengan lirih. Ya. Baik, dengan memelas. Fa inna Allah la mukrihalah, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi'ajiz. Dan Allah tidak lemah. Allah mampu mengabulkannya. Baik, ini maknanya. Terus berikutnya, ya, wali muslimin, ini udah dibaca ya? Udah. Kemudian dalam riwayat Muslim, wal yu'azzim ar-raqbata, bahkan dia mesti, ya, hendaknya dia memperbesar keinginan dia. Fa inna Allaha la yata'azzamuhu syai'un atah, ya, karena Allah tidak ada sesuatu apapun, ya, yang dapat memberatkan Allah dari apa yang Allah berikan. Dengan sesuatu yang Allah berikan, tidak ada yang dapat memberatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya. Baik. Wal yu'azzim nafsah. Ar-raghbah dengan ditasdid dha. Maknanya yulih, yulih mendesak fi talabil hajah, dalam meminta hajat tadi. Ya. La yata'azamuhu syai'un a'ta. Ya. Maknanya itu la yakburu wa la ya'suru 'alaih. Tidak ada yang besar, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, janganlah dia itu, karena Allah, ya, tidak ada yang dapat memberatkan sedikit pun dengan sesuatu yang Allah berikan. Dari sesuatu yang Allah berikan, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nah, ini Syekh bin Baz menjelaskan hal ini, fala yalik bil 'abdi. Ya, ini udah ya. Oh, ini. Bal huwa Allahu Ta'ala al-Azim. Ini udah dibaca Fikri? Belum. Belum, ya baca. Qala Syarih rahimahullahu taala, bal huwa Allahu Ta'ala al-Azimu sya'nu al-Ghaniyyul Hamidu. Wa kullu syai'in yu'tihi ibadahu fahiya indahu qalilatun yasiratun. Wa in a'tahum syai'an 'aziman subhanahu wa ta'ala. Fa'alal mu'mini an yakuna syadidar lughbati fi ma indallahi syadidat ta'alluqi billahi syadidat ta'alluqi billahi syadidal luju'i ilaihi wal inkisari wa an yas'alahu su'alur lughbat yas'alahu su'alar lughibi al-muttarli wala yastasni wa kadzalika idza da'a li ikhwanihi la yaqulu ghafarallahu laka insyaa aw rahimaka insyaallahu bal yadzimu wala yaqulu insyaallahu walau tabarlukan fala yastasni abadan fala yastasni abadan wala yaqulu Allahumma ighfirli ma syi'ta. Baik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan bahkan Allah Ta'ala al-Azim sya'nul ghaniyul hamid. Allah yang maha agung, yang maha kaya, maha terpuji. Segala sesuatu yang Allah berikan pada hambanya, maka itu di sisi Allah itu kecil, sedikit. Ya wa in a'tahum syai'an 'aziman, walaupun yang Allah berikan kepada mereka adalah sesuatu yang besar. Fa'alal mu'min ayyakuna syadidar raghbah, maka wajib bagi setiap mukmin dia mesti berkeinginan kuat, sangat kuat, fima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah. Ya. Seorang muslim itu mesti syadidat ta'alluq billah. Dia mesti bergantung dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syadidal lujuu ilaih. Dia mesti mesti punya sikap sangat berlindung pada Allah. Ya, wal inkisar, sikap tunduk pada Allah. Wa yas'aluhu su'ala raghibi. Dan ketika dia berdoa pada Allah, dia mesti minta pada Allah dengan permohonan orang yang berkeinginan kuat, al-muttar, yang sangat membutuhkan. Wala istisna, jangan dia melakukan istisna. Ya Allah ampunilah aku kalau enggak diampuni, jika Engkau kehendaki ya Allah. Itu istisna namanya. Ya, wa kadzalika idza da'a li ikhwani, demikian pula kalau dia mendoakan saudaranya, dia jangan mengatakan ghafarallahu lak insya'a. Semoga Allah mengampunimu jika Allah kehendaki. Jangan. Rahimakallahu insya'Allah. Ya, semoga Allah merahmatimu jika insya'Allah. Bal ya jazim wa la yakul. Dia mesti doanya dengan mantap, dengan keinginan kuat. Jangan dia mengatakan insya'Allah. Walau tabarukan. Walaupun itu mengatakan insya'Allah salah satu bentuk tabarruk. Ngalap berkah. Mencari berkah dari ucapan insya'Allah. Tapi ketika doa, jangan, kata Syekh. Ya. Kalau yastasni abada. Jangan dia melakukan istisna dalam doa selama-lamanya. Jangan dikatakan Allah maghfirli ma syi'ta. Ya Allah ampunilah aku ya Allah, ya. Sekehendak-Mu. Jangan. Itu ada masail yang belum dibaca. Masail yang pertama annahyu 'anil istisna fi doa. Ya, larangan dari melakukan istisna kayak tadi. Ya Allah ampunilah aku ya Allah jika Engkau kehendaki. Ada pengecualian ini. Ya, bayanun ila fi dzalik, ya, penjelasan alasan terkait hal ini. Yang ketiga, liya'zim al-mas'alah, ya, ucapan Nabi hendaknya dia berkeinginan kuat dalam permohonannya. Yang keempat, i'dhamur rukbah. Yang kelima, ta'lil li hadzal amr. Faedah. Ya, lanjut Fikri. Faedatun. Ad-dublatu laisa laha aslun wa hiya min a'malin nasara. Al ahaditsu, ini boleh dibaca dublah atau dablah. Ya. Terus kalau dablah itu bencananya. Terus al ahaditsul waridatu fi surati al kahfi kulliha dhaifatun. Walakin yashuddu ba'daha ba'dun wa qad sahha mauqufan wa hadza mimma yaqwi al-marfu'u. Yuqawwi al-marfu'a. Yuqawwi al-marfu'a. La yajuzu an yaqula ya Rasulallahi. Law ra'aita halal ummati la ashfaqta 'alayha. Wala da'wa ila akhirih. Karena sallallahu alaihi wasallam la yasma'u wa la yara ma naqulu lahu kama fil hadisi innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Baik. Faedah dablah itu tidak ada asalnya dan ini merupakan amalan nasara. Ini kok tiba-tiba dibahas dablah ya? Ya mungkin ini kan kitab ini tafriq ya, merupakan transkrip dari kajian yang mungkin ada beberapa sesi dibahas dablah tapi tidak dimasukkan di sini. Yang kedua berikutnya faedah hadis al-waridah, hadis yang terdapat dalam keutamaan surah Al-Kahfi, kulluha dhaifatun, semuanya dhaif. Ya. Mau baca Yasin, Kahfi, malam Jumat sama-sama dhaif. Ya. Lakin yasuddu ba'daha ba'dan. Namun hadis-hadis dhaif tentang Al-Kahfi itu saling menguatkan satu sama lain. Waqad sahha marfu'an, ada yang sahih secara marfu'. Secara marfu'. Ya. Baik, wa hadha mimma yuqawil marfu', dan ini yang termasuk yang memperkuat yang marfu'. Yang berikutnya tidak boleh mengatakan seorang ya Rasulullah la ra'aita halal ummati la asfaqta 'alaiha wala da'auta laha ila akhir. Nah, tidak boleh mengatakan wahai Rasulullah, seandainya engkau melihat keadaan umat sekarang, engkau pasti akan kasihan kepada umat ini dan engkau akan mendoakan kebaikan untuk umat ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW la yasma' wa la yara. Enggak mendengar, enggak melihat. Mana kululah, apa yang kita katakan tentang beliau? Ya, sebagaimana dalam hadis, nah di telaga Nabi SAW siap-siap menyambut sebagian orang, ternyata dicegah, ya, dicegah oleh malaikat. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu, lihat, perhatikan, wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Nabi sangka mereka umat, ya. Namun ternyata Nabi enggak tahu. Nah, ini menunjukkan berarti Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Tapi cukup ya, tiga bab ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pekan besok di bab ke 54. Ya. Mudah-mudahan besok sampai ke bab 54, 55, 56. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Udah disilang belum? Sini.